Kasanja dari Jakarta berhias temaram cahaya memerah kereta senja dari Jakarta menyimpan impian cerita indah lain orang tak ada yang ku ingin kenangan hidup dan bersemi kembali satukan cinta kita berdua. Kasanja dari Jakarta selamat.